Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Al-Ashir yang ke-10 dari hadis dalam bab bil amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qawma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu'idhatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, di hadapan kami, menyampaikan satu nasihat. Faqala yuhannas, wahai manusia, innakum mahsyurun ilallah, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, khufatan waratan gurla, dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak memakai alas kaki, waratan tidak berpakaian, telanjang badan, gurlan yani lam yukhtan, belum dihitan. Kama badana awal halakin nguiduh, ya sebagaimana kami mulai penciptaan makhluk, maka kami pun akan kembalikan dia nanti di yaumil qiyamah. Wa'adan ayat janji atas kami, inna kunna fa'idan, sungguh kami akan melakukannya. Ala ketahuilah, wa inna awal halaki, bahwasanya makhluk yang pertama, yuksa yaumil qiyamah, yang akan diberi pakaian di hari kiamat nanti adalah Ibrahim alaihissalam. Ala ketahuilah, wa innahu sayuja'u birijali min ummati, akan datang orang-orang sebelum aku, sebelum umatku, sayuja'u birijali min ummati, akan datang beberapa orang dari umatku. Ini umat-umat dakwah, umat dakwah. Karena maksud ini di sini adalah mereka adalah al-murtadun. Payukhadu bihim dhatas shimal, diambillah mereka ke arah kiri. Faqulu, faqulah aku pun berkata, ya Rab, ashabi, dia adalah para sahabatku. Payukalu, maka Allah dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, mereka lakukan setelah engkau meninggal. Faqulu, maka katakan kama qala al-Abdus Shalih, wa kunta alaihim syahidan madumtu fihim, ila qawlihi al-Azizul Hakim. Fayuqalu li, dikatakanlah kepadaku, innahum lam yazal murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum, engkau terus, mereka ya terus di atas kemurtadan mereka ya setelah mereka, engkau meninggalkan mereka. Muttafaqun alaih. Hadirin rahiman rahimakumullah, hadis ini terkait dengan masalah beberapa poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentunya menunjukkan isbat al-ba'ats, isbat al-hasyr, akan dibangkitkannya umat manusia di hari kiamat. Mereka dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah ba'ats ini disebutkan oleh para ulama kita dua kelompok yang tersesat padanya. Yang pertama, yang mungkiru al-ba'ats mutlaqan, mungkiru wuku al-ba'ats, mengingkari akan adanya ba'ats. Dan mereka adalah kufar, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Ya, mereka orang kafir menyangka tidak akan ada al-ba'ats. Mungkirul ba'ats, yang mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan, adalah kufar, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Yang kedua, musbitul ba'ats. Iya, mereka tetapkan adanya ba'ats, tetapi kata mereka, iya, tidak dengan tubuh kita di dunia. Iya, tapi dengan jasad lain, bukan dengan jasad di dunia. Maka mereka adalah mubtadi'ah. Tidak sampai kafir, tapi mereka adalah ahlul hawa wal bid'ah. Karena kita keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, kita yakin adanya ba'ats dan dibangkitkan semua manusia masing-masing mereka, ya, dengan tubuh-tubuh kita masing-masing di dunia, Allah kembalikan nanti di hari kiamat. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh, yabla min Adam kullu syai', ya, akan punah, akan lapuk dari tubuh Bani Adam semua bagian tubuhnya, illa Adamul Dhanab, sebagai menyatakan artinya adalah tulang ekor, ada kecuali satu bagian tubuhnya, tidak akan lapuk, tidak akan punah. Wa min hurukim, dari situ akan kembali disusun tubuh di dunia dia dulu untuk dibangkitkan di hari kiamat. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah, al-ba'ats tsabit, dan al-ba'ats yang dibangkitkan adalah tubuh kita masing-masing, kembali akan disusun nanti di hari kiamat. Kama bada'na awal khalqin nu'idu. Adapun mungkirul ba'ats, yang pertama mereka kufar, adalah yang mengingkari terjadinya ba'ats. Yang kedua, mereka mubtadi'ah, menetapkan ba'ats tetapi menyatakan dengan tubuh lain, dengan jasad lain, bukan dengan jasad kita di dunia. Ini mubtadi'ah tudullah. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, yang penting untuk kita pahami terkait dengan hadis ini adalah yang sering kita ulang-ulang, pentingnya kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah untuk memiliki i'tina, memiliki perhatian banyak terkait dengan at-ta'arif, terkait dengan definisi-definisi terkhusus, terkait dengan masalah akidah, definisi yang penting untuk kita membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika ahlus sunnah wal jamaah memperhatikan definisi-definisi yang disebutkan para ulama ahlus sunnah, dia akan bisa menjawab syubhat ahlul bid'ah terkait dengan hadis ini. Iya, di antaranya adalah dengan mengetahui dan memahami definisi sahabat. Sering kita ulang-ulang dalam kitab-kitab kita pelajari, sahabat Rasul itu adalah seorang yang bertemu dengan beliau dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Para sahabat Rasul adalah orang-orang utama. Sesaatnya mereka berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah keutamaan yang tidak bisa tertandingi oleh orang-orang setelah mereka. Maka dengan ini ahlus sunnah tidak akan terkena syubhat ahlul batil dengan menyatakan turiat. Iya tuh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang murtad. Undur ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita katakan mereka bukan sahabat Rasul. Sahabat Rasul definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau murtad, bukan sahabat. Ini saya bilang pentingnya perhatian terhadap ta'arif, terkhusus ta'arif-ta'arif ahlu sunnah wal jamaah para ulama kita. Iya, tidak mudah untuk dikelabui oleh ahlu ahwa wal bidah, ahlu syahwat, ahlu syubuhat. Iya, dengan ini kita katakan bukan. Yang namanya sahabat Rasul, yang kita yakini mereka adalah orang punya keutamaan yang lebih daripada orang-orang setelah mereka, adalah yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya, adapun ini al-murtadun, yang murtad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis misal ini juga disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk menunjukkan dzammul bid'ah wa ahli bid'ah. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di telaga, telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang orang-orang yang mau datang ke telaga. Ternyata orang tersebut diusir di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun berkata, ummati ummati, ya, ya Allah, itulah umatku, itulah umatku. Ya, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, yang roba-roba setelah engkau meninggal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, suhkan suhkan liman baddala ba'di, menjauhlah menjauhlah dari telagaku, ya, orang-orang yang telah meroba-roba agama setelah kewafat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ia menyebutkan di antara dzammul bid'ah wa ahli bid'ah, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, adalah mereka ahli bid'ah akan diusir, dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Wa barakallahu fiikum.